Wahai rakyatku sekalian, hari ini aku kumpulkan kalian di halaman istana ini untuk suatu keperluan yang sangat penting. Aku mempunyai 3 perintah yang harus kalian laksanakan hari ini. Halo anak-anakku sayang, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Kisah Raja Zulkarnain. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Ayo kita dengarkan bersama-sama. Sore itu hujan sangat lebat. Petir dan halilintar menyambar-nyambar. Pohon-pohon di sekitar rumah Sasa berdesir tertiup angin puting beliung. Sasa yang sedang ditinggal ayah ibunya menangis ketakutan. Kakek datang memeluk Sasa. Kakek, Sasa takut. Sasa takut, Kak. Kenapa ayah dan bunda tidak mengajak Sasa pergi? Ayah dan bunda tidak sayang pada Sasa. Oh, tidak begitu, Sasa. Sudah. Jangan nangis ya, sayang. Kan ada kakek. Ayah dan bunda sayang sama Sasa. Seperti Tuhan juga sayang kepada kita. Tapi kalau Tuhan sayang Sasa, kenapa Tuhan membuat takut Sasa, Kak? Kadang kita tidak pernah tahu cara Tuhan menyayangi kita. Sasa, mau dengar cerita kakek tentang kisah Raja Zulkarnain? Mau, Kak. Baik, dengarkan dengan baik-baik ya, Sasa. Cucuku, dahulu kala ada seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raja Zulkarnain. Raja sangat sayang pada rakyatnya. Rakyatnya pun sayang kepada rajanya. Nah, suatu ketika raja bermaksud mengumpulkan seluruh rakyatnya. Terompet dan gong bertalu-talu dibunyikan, pertanda rakyat harus berkumpul. Nah, rakyat berbondong-bondong menuju halaman kerajaan Raja Zulkarnain. Wahai rakyatku sekalian, hari ini aku kumpulkan kalian di halaman istana ini untuk suatu keperluan yang sangat penting. Aku mempunyai 3 perintah yang harus kalian laksanakan hari ini. Perintah yang pertama, aku perintahkan kalian semua untuk masuk gua di belakang istana ini sekarang juga. Wah, ada apa ya? Raja memerintahkan kita masuk ke dalam gua. Iya ya, barangkali raja sudah gila. Apa gunanya kita masuk gua? Ini sungguh perintah yang bodoh. Hus, hati-hati bicaramu teman. Kalau prajurit sampai mendengar, kau pasti dihukum berat. Sudahlah, ikuti saja perintah raja. Aku yakin raja tidak akan membuat kita susah. Nah, dengan dikawal beberapa prajurit istana, Rakyat berbondong-bondong mengikuti perintah raja. Rakyat masih bertanya-tanya, kenapa raja menyuruh mereka masuk gua? Sebagian besar rakyat mantap mengikuti perintah raja. Karena mereka percaya, raja tidak mungkin akan menjerumuskan mereka. Tapi sebagian yang lain merasa ragu-ragu. Namun semuanya mengikuti perintah raja menuju ke gua itu. Cucuku, gua itu berpintu besi yang sangat besar. Dua orang prajurit membukakan pintu gua. Keadaan gua gelap gulita. Di dalam masih ada pintu yang dijaga oleh dua harimau yang besar. Harimau itu adalah peliharaan raja yang selalu menurut perintah raja. Ayo jangan takut rakyatku. Harimau itu tidak akan melukai kalian. Teruslah berjalan dengan tenang ke dalam gua. Ampun Baginda Raja. Seluruh rakyat kini telah berada di dalam gua menunggu perintah Baginda. Terima kasih prajurit. Wahai rakyatku, dengarlah perintahku yang kedua. Aku izinkan dan aku perintahkan kalian mengambil segala sesuatu apapun yang bisa kalian ambil dari dalam gua ini. Silakan kalian ambil sesuka hati kalian. Tuh kan, apa kataku tadi? Raja benar-benar sudah gila. Apa yang bisa kita ambil dari dalam gua gelap ini selain batu, kerikil, pasir, dan kotoran kelawar bau? Sudahlah, sebaiknya kau ikuti saja perintah Baginda. Percayalah, beliau pasti punya maksud yang baik. Ah, baik apanya? Kalau raja kita memang baik, mengapa ia menyuruh kita susah-susah masuk ke dalam gua yang gelap? Bukannya masuk istananya yang indah, mengapa? Cucuku, Raja Julkarnain memerintahkan rakyatnya untuk mengambil benda-benda yang ada di dalam gua. Rakyat yang percaya dan menyayangi rajanya, tanpa ragu, mereka mengambil benda-benda yang bisa dibawanya. Bahkan, ada yang menggunakan pisau, besi, atau senjata yang mereka bawa untuk mencongkel bebatuan di dalam gua itu. Mereka memasukkan batu, kerikil, dan pasir gua itu ke dalam saku baju dan celananya. Bahkan ada yang melepas baju atau surbanya untuk membawa benda-benda itu. Sedangkan beberapa rakyat yang tidak percaya pada raja, mereka hanya mengambil satu biji kerikil karena merasa berat dan terpaksa. Bahkan ada juga yang tidak mau mengambil apapun. Nah, beberapa saat kemudian terdengar kembali suara Raja Julkarnain. Wahai rakyatku semua, dengarlah perintahku yang ketiga. Keluarlah kalian semua dari dalam gua ini secara perlahan. Dan ingatlah, sejak hari ini aku larang siapapun untuk masuk ke dalam gua ini, apapun alasannya. Cucuku, rakyat pun segera berjalan untuk keluar dari dalam gua itu. Nah, saat mereka telah berada di depan pintu gua dan mulai dapat melihat dengan jelas, tiba-tiba mulut gua itu seolah bergetar karena teriakan-teriakan mereka yang keras. Ah, bermata, intan, berlian, Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Raja kami yang bijak. Terima kasih, Baginda. Cucuku, sampai di luar gua, rakyat sangat terkejut. Batu yang mereka bawa adalah batu permata dan intan berlian. Ternyata gua gelap di belakang istana adalah tambang emas, permata, intan, dan berlian milik kerajaan Julkarnain yang terbesar. Nah, suara sorak-sorai rakyat pun terdengar. Mereka berterima kasih dan mengeluh-elukan raja. Namun, sebagian rakyat ada yang bersedih, yaitu rakyat yang tidak percaya pada raja, karena mereka hanya mengambil sebutir kerikil kecil, bahkan ada yang tidak membawa apapun. Nah, akhirnya mereka sangat menyesal telah berprasangka buruk terhadap raja. Raja Zulkarnain ternyata sangat baik ya, Kek? Iya. Hore! Hidup Raja Zulkarnain. Hore! Ayah dan Bunda pulang, Kek. Hore! Iya. Iya itu. Ya sudah sana, temui mereka. Bunda! Iya, Nak. Ini Bunda membawa boneka cantik untukmu. Asik! Terima kasih, Bunda. Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Menarik, bukan? Kisah Raja Zulkarnain. Seorang raja yang adil dan bijaksana. Susah payah rakyatnya, akhirnya berbalas emas permata. Sama seperti teman kalian Sasa. Kesedihan dan ketakutannya saat hujan lebat dan ditinggal ayah bundanya, berganti dengan boneka cantik yang dirindukannya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, kalian bisa mengenal suara hujan lebat, petir, halilintar, angin puting beliung. Apakah kalian masih ingat suara-suara itu? Nah, sekarang ibu minta kalian menebak suara-suara berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, coba kalian tebak suara apa ini? Bagus, kalian pintar. Itu adalah suara halilintar. Nah, apakah kalian tahu ini suara apa? Bagus sekali anak-anak. Itu adalah suara trompet. Nah, sekarang coba kalian dengarkan baik-baik suara ini. Hayo, siapa yang tahu suara apa ini? Iya, kalian hebat anak-anak. Itu adalah suara derap kaki kuda. Nah, coba kalau ini suara apa ya? Benar anak-anak, itu adalah suara harimau. Wah, kalian semua pintar ya. Anak-anakku yang manis, tak terasa waktu kita sudah habis. Sampai di sini, Ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!